Banyak nanya soal tuntunane kakehen. Misal tanya, "Mas, jalan ke Jakarta itu kemana?" Berarti yang nanya ini kan belum tahu. Ya kan belum tahu. Lah kalau kita udah tahu kan enggak nanya-nanya atau enggak nanya-nanya. Kenapa? Sudah tahu. Nah, semua dalil yang kita amalkan itu ada dan kuat. Makanya jangan bingunglah lagi dan jangan ragu lagi. Sekarang silakan diunjuk susunya. Ya, monggo. Iklan, ini iklan ya. Iklannya minum susu. Ya. Wah, ini saya mau minum tapi panasnya luar biasa ini. Ya teman-teman, saya kalau dikasih aqua juga mau nih. Panitia. Ibu-ibu, bapak, semua panitia di Raudhah ini tidak ada yang saya panggil untuk jadi panitia. Tidak ada. Jadi ini remaja-remaja ini ya datang dengan sendirinya. Ya datang dengan sendirinya. Bahkan saya sebagian enggak tahu namanya. Soalnya selesai pengajian langsung hilang orangnya. Jadi kalau itu manusia atau jin malaikat saya juga enggak ngerti. Jadian atau asli juga enggak paham. Soalnya kadang pas ini kelihatan, nah ini seperti samping kanan ini kan kelihatan berdiri-berdiri. Nanti kalau selesai pengajian kadang-kadang tahu sudah hilang semua. Kadang begitu. Jadi saya enggak ngerti. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman ya. Teman-teman yang sudah bantu majelis ini. Nah, terutama 3 hari ini kita jebol majelis ini ya, tembok dan lain sebagainya, taman di belakang diperbaiki dan lain sebagainya. Ini kerja keras banyak teman-teman ini. Ngelembur pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore dan malam. Sudah, makasih buat Mustaqim. Itu dari Sukodono itu. Ya, yang nginepnya di sini Mustaqim itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu yang ngecat bawah sana Bu, ngecat atas sini Mustaqim, Khairi. Kalau ada yang mau ngepek mantu ngomong sama saya Bu. Pinter ngecat, pinter. Minimal punya modal ngecat. Minimal. Itu Mas Mukharromi yang megang streaming tuh di sana itu. Ya, yang senyum-senyum sendiri itu Pak. Nah, ya itu Mas Mukharromi. Ini yang megang streaming internet, syuting, ini beliau. Kemudian Mas Roni yang rambutnya gondrong di bawahnya ada enggak itu? Hah? Ada? Lagi di depan, ya dia keliling ke depan itu tugas tadi ngurusi sound system itu Mas Roni. Banyaklah enggak saya sebutkan satu-satu. Yang belum saya sebutkan namanya jangan protes ya. Ya, jangan kan hari-hari lain sudah. Ini teman-teman yang berjuang untuk majelis kita ini. Jadi mereka suka rela enggak pakai disuruh, enggak pakai diminta kerja keras. Wah, kalau ibu-ibu sama mbak-mbak wah itu masyaallah banyaknya. Saya enggak hafal namanya teh. Enggak apa namanya, tapi ya insyaallah semua yang berjuang, saya cuma minta satu. Jangan saya yang balas, saya minta pengin. Saya naik mobil tuh kemarin enggak minum-minum saya ini. Boleh minum dulu. Saya bilang gini. Cerita dikit boleh. Buat semua yang membantu majelis ini dan semua yang mau rawuh ke sini kan juga bantu majelis namanya ya. Meramaikan majelis kan bantu majelis. Karena kalau majelisnya semakin ramai, maka nanti kita juga semakin bersemangat. Saya minta begini, bil makna aja ya. Ya Allah, saya enggak bisa balas apa-apa. Kanjeng Nabi SAW, saya enggak bisa balas apa-apa. Saya minta tolong, wahai Rasulullah, semua orang yang telah berbuat baik sama cucumu ini, tolong engkau yang balas. Saya enggak bisa. Jadi saya pengen yang balas itu merinding saya ini. Ya, dengan merinding lah itu. Semoga yang balas adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu sebaik-baik balasan itu kalau yang mintakan Kanjeng Nabi kan bagus balasannya ya. Kalau balasan saya paling bisa tersun, makasih, thank you gitu kan. Paling syukron, jazakallah khair. Paling sebatas itu, tidak bisa lebih. Kalau bisa ya paling ngasih apa, tahu, tempe. Paling tidak ada artinya. Tapi kalau balasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ada yang protes, balasan tuh kok dari Nabi, balasan tuh dari Allah. Kadang ada orang neko-neko gitu ya. Kita bilang dari Nabi aja masih diprotes. Ya, semua memang dari Allah, tapi ingat dalam hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, innama sesungguhnya saya ini yang bagi, yang ngasih Allah, tapi yang ngedum adalah saya. Berarti kalau yang ngasih Allah, yang ngedum Kanjeng Nabi, jenengan butuh mintanya ke siapa? Misal, yang ngasih sumber dana dari pemerintah, yang bagi kelurahan, mintanya kemana? Ya kelurahan. Ya mintanya ke ke kelurahan. Nah ini Rasul bersabda salam, sesungguhnya yang bagi, yang ngasih itu Allah, tapi yang bagi adalah saya. Dados mudeng, gitu loh ya. Ya mudeng, yang paham, yang bagi itu saya. Paham mau itu. Sesungguhnya saya yang bagi. Jadi kita harus paham kalau yang bagi Kanjeng Nabi SAW, ya kita pintar-pintar mau minta sama Allah lewat yang bagi. Kalau kita ngelancangi ke pusat langsung Pak Lurah ya tersinggung, Pak. Ya kan? Apalagi kalau Pak Lurahnya disayang sama pusat, wali kota sayang Pak Lurah. Wali kota ngomong, udah saya serahkan sama Pak Lurah, kok kamu loncat-loncat? Gak bisa. Langsung kamu harus kesana dulu. Ya kamu harus kesana dulu. Itu kalau apa namanya yang jujur kan seperti itu ya. Nah kira-kira Allah maha jujur enggak? Allah maha jujur. Jenengan nyogok Allah sakit. Masa Allah mau disogok? Gak bisa dengan disogok begitu-begitu kan gak bisa. Allah udah netapkan nih yang bagi adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ya kita pandai-pandai mendekati Rasulullah SAW. Di antaranya dengan banyak-banyak baca salawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang bagian yang menegangkan untuk malam hari ini. Resep sugih cepat. Ya, resep sugih masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Selalu saya itu kalau pengen apa-apa saya ngomong ke jenengan tuh. Saya pengen ini, saya pengen punya ini, saya pengen bisa begini. Tolong doakan. Prinsip nomor satu, kalau jenengan pengen sukses dunia akhirat, prinsip nomor satu, ojo mikir. Dah, ora usah mikir. Ayo. Sanggup enggak menjalani syarat nomor satu nih? Ojo mikir. Kok diem, Pak? Dibilang ojo mikir, harus mikir gitu. Jangan mikir. Ya, jangan mikir. Bukan tidak berpikir loh ya. Jangan mikir lain loh ya. Jangan mikir itu maksudnya begini. Nanti kalau saya begitu terus gimana ya? Terus nanti jadinya saya apa? KKN mikir. Jangan begitu. Nyantai saja. Coba lihat. Saya mau kasih contoh. Saya kasih contoh ilmunya bayi. Ya, ilmunya bayi. Tahu ilmunya bayi enggak? Kira-kira bayi itu mikir enggak ya? Kok tahu? Ya, sudah kita lihat zahirnya saja kan. Bayi itu belum mikir, belajar mikir. Andai kata bayi itu ngerti kalau jatuh itu sakit. Kira-kira bayi berani belajar berangkang enggak? Enggak berani. Saya ambil contoh anak saya Nur Aliyah. Umur 2 tahun setengah. Sudah mulai bisa mikir. Ya kan? Mulai bisa mikir. Saya ajak jalan-jalan ke sebuah toko swalayan. Sama saya gitu, kepleset. Kepleset di lantainya mall, licin gitu kan. Kepleset, jatuhnya pelan, gak keras. Tapi merasakan sakit. Setelah itu minta digendong. Setiap masuk mall minta digendong. Gak mau, takut. Kenapa? Bisa mikir. Aku melaku meneh, engkau kepleset meneh. Engkau tiba meneh, engkau loro. Mikir atau gak mikir? Mikir. Makanya saya ngerubahnya biar bisa mau jalan di mall itu butuh waktu lebih dari 2 bulan. Baru mau jalan di mall. Ya, mau jalan di mall. Jadi itu loh kalau kita mikir seperti itu. Tapi coba ketika bayi. Bayi itu enggak mikir. Bayi itu cuma lihat apa? Lihat orang di sekitarnya kok bisa lari ya. Ya kan? Kok bisa jalan. Betul kan? Makanya dia mikirnya cuma begini, saya harus bisa jalan dan harus bisa lari. Cuma begitu. Nah dia mulai gerak-gerakkan badannya. Ya akhirnya tengkurap, ya kan? Setelah tengkurap, gelagepen. Kenapa? Mau balik enggak? Enggak bisa. Hasilnya nangis. Setelah nangis, apa yang dilakukan? Bisa melumah dia. Enggak, ibunya yang melumahkan. Atau bapaknya yang melumahkan. Akhirnya dia belajar, ya kan? Bar mengkurep, iki iso melumah meneh. Caranya bagaimana? Akhirnya dia tidak takut mengkurep lagi. Justru dia belajar mengkurep lagi. Mengkurep lagi, mengkurep lagi. Nangis meneh, mengkurep lagi, nangis meneh. Akhirnya bisa melumah sendiri. Mulai ini, ningkat nih. Ilmunya naik. Mulai dekat dia dengan yang namanya bisa lari. Betul enggak? Tadinya enggak bisa apa-apa, sekarang udah bisa mengkurep, melumah. Tengkurap, telentang. Tengkurap, telentang. Udah bisa kan? Mulai kemudian dia belajar, bangun ya, belajar bangun. Wah itu bergerak sedikit jatuh, yang nyosop dan lain sebagainya. Singkat cerita, mulai dia bisa merangkak. Ketika dia bisa merangkak, jatuhnya kira-kira berapa ribu kali? Bisa dihitung enggak? Enggak bisa. Nangis enggak? Nangis. Tapi nangisnya cepat hilang enggak? Cepat hilang kan? Cepat hilang. Setelah itu, ya, bisa merangkak. Ketika bisa merangkak, berangkangnya lari. Betul kan? berangkatnya lari dia, cepat ke sana, jatuh nangis lagi, ya kan? Jatuh nangis lagi, nangisnya sebentar. Setelah itu mulai rambatan, belajar jalan sambil pegangan. Jatuhnya berapa kali? Ribuan kali jatuh. Tapi enggak pernah terus mandek enggak mau berjalan. Enggak ada. Terus mandek enggak mau berangkat. Enggak ada. Kenapa? Ora mikir. Karena tidak mikir. Hasilnya, singkat cerita, karena enggak mikir, dia bisa lari. Nah, terus kalau enggak mikir ngapain? Yakin. Jangan orang mikir, orang yakin, mama. Repot kalau begitu. Ya. Gak mikir, tapi ya yakin. Jadi, kalau kita pengen sukses, caranya gampang. Siapkan target. Targetnya apa? Saya pengen jadi wali. Target. Pengen gak jadi wali? Udah targetin belum? Belum kan? Makanya gak jadi-jadi. Target. Saya target harus jadi wali Allah. Itu target saya. Harus. Ya. Masa gak mau jadi kekasihnya Allah? Masa target jadi musuhnya Allah? Ya, naudzubillah, men. Min dzalik, target saya harus bisa jadi wali Allah. Targetnya begitu. Terus caranya bagaimana? Yakin dulu, yakin bisa jadi wali Allah. Kan demikian. Nah, terus caranya bagaimana? Ya, jalan, nyontoh para wali. Nyontoh para wali, nyontoh pakaiannya dulu. Kopiahe wis padha, alhamdulillah. Ya, bajunya udah sama, alhamdulillah. Ya kan, sarungnya udah sama, maksud sama-sama sarungan, alhamdulillah. Pas pengajian begini, misalnya begitu ya. Ini udah mulai contoh. Apalagi misalnya, oh yang namanya wali suka solawatan, alhamdulillah kita udah contoh solawatannya. Oh namanya wali suka pengajian, alhamdulillah kita udah contoh pengajiannya. Oh yang namanya wali suka sedekah, kita contoh sedekah. Wali suka senyum, bla bla bla, suka nyapa, dicontoh. Nah dalam mencontoh, glosornya berapa kali coba? Coba ingat, kita rajin pengajian sebentar. Pernah ngalami enggak rajin pengajian sebentar, setelah itu hilang sekian tahun? Ya, malas gitu kan? Malas. Iya kan? Terus nanti datang semangat lah lagi, maju lah lagi. Salat tahajud pernah, Masya Allah, istiqomah 2 bulan. Bulan ketiga hilang belas. Ya, hilang belas. Ini kalau orang enggak punya yakin, dia menyerah. Ah, percuma aku. Engkau ya paling ya ambiuk meneh. Paling saya begitu lagi. Apalagi ya berjalan menuju ke masjid, di tengah jalan ketemu teman, akhirnya diajak nonton bioskop, enggak jadi ke masjid, sampai bioskop maksiat. Naudzubillah min dzalik. Pulang dari bioskop, aku ki mau jadi meneng masjid. Nyat dasar ki awakku ya elek ngene ki ya mlayune ning bioskop. Ini susah mau jadi wali ini. Kenapa? Karena dia enggak punya keyakinan dirinya bisa jadi wali. Waliullah. Orang yang punya keyakinan lain, astagfirullahaladzim, kok saya tadi kalah sama nafsu saya ya. Udah, nanti saya, kalau ini gak bisa ke masjid, nanti saya mau ke masjid double. Ke masjid double. Hari ini sebetulnya cuma mau asar gagal, maghrib isya saya mau ke masjid. Ini mental pengen jadi wali. Gak mikir, tapi ngelakoni dengan yakin. Ini kalau mau jadi wali seperti itu. Nah, hasilnya, lama-kelamaan, naik. Ujung-ujungnya jadilah dia seorang wali Allah. Kurang lebih begitu. Nah kalau saya bahas tentang wali Allah, mungkin jenengan gak tertarik. Ya, kita gak tertarik. Tapi kalau bahas fulus, semua tertarik. Ayo jujur. Kalau bahasnya duit tertarik enggak? Kenapa kok tertarik? Sampai ada lagunya kan. Anak saya itu kalau yang nomor 2 pernah ngomong begini. Apa itu bu? Kita tapi kan. Cari duit susah payah. Itu kata anak saya, cari duit susah payah. Sekarang gimana caranya? Kita cari duit gak perlu susah, gak perlu payah. Mau gak? Mau. Semua mau nih. Wani piro. Gratis. Caranya sama. Coba di sini. Yang belum punya mobil, coba angkat tangan. Nah. Saya nanya jujur ya. Jawab yang belum punya mobil. Coba. Dijawab dengan jujur. Jenengan udah tetapkan belum? Pengen punya mobil apa? Belinya tahun berapa? Sudah tetapkan belum? Belum kan? Makanya gak pernah punya. Paham? Paham gak? Kenapa gak berani tetapkan nama mobilnya? Gak berani tetapkan tanggalnya? Kenapa? Mikir duitnya tekoan andi. Betul gak? Mikir uangnya dari mana. Saya mau nanya, emangnya mau beli mobil pakai duit? Iya, tapi nanti. Kan nanti, kalau waktunya bayaran, baru kita pakai uang. Mau beli mobil itu nomor satu, cari dulu mobil yang mana, betul enggak? Ya mobilnya yang mana? Bapak pengen mobil apa? Ibu pengen mobil apa? Makanya mulai malam hari ini, kalau jenengan pengen pergi ke pengajian, ya, walaupun ada seninya, pengajian naik apa namanya spor kelinci, alhamdulillah nih, ada rombongan dari Gawok ya, ya Bu Nur kalau salah itu rombongan naik spor kelinci. Tadi SMS saya Habib ini rombongan mau datang naik spor kelinci, selamat datang rombongan spor kelinci. Tapi siapa tahu dari naik spor kelinci nanti spor kelincinya masih kesini bawa yang lain, tapi yang angkatan pertama naik spor kelinci, ya, kira-kira 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, naiknya udah lain, elof gitu milik sendiri. Misal gitu ya. Misal begitu. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya ya tadi ditentukan dulu. 4 bulan lagi saya mau beli mobil elof. Misal. Mau beli mobil Innova. Misal. Mau beli mobil Nissan. Misal. Terus pokoknya semua perusahaan mobil. Gitu. Nanti digerai, kelar nanti ya. Apapun mobilnya. Dodge. Misal gitu ya. Sebutkan dulu mereknya itu. Mereknya sebut, sebutkan. Tanggal berapa, bulan apa, cantumkan. Saya tuh mau beli mobil dianggap gila. Ya dianggap gila. Kenapa? Saya bilang, saya mau beli mobil. Wah teman-teman tahu gak punya duit. Mau beli mobil, babe. Mobilnya apa? Innova. Yang modelnya apa? Ya tipe G. Yang apa? Yang diesel. Ya. Kapan? Ya insya Allah segera. Besok atau lusa. Besok atau lu? Punya uang? Enggak. Gak punya uang. Saya kemudian kirim pesan ke teman saya yang kerja di perusahaan mobil gitu kan. Ya showroom gitu. Mobil tipe ini baru sekarang harganya berapa? Sekian. Barangnya sudah ada belum? Tolong dicek. Kalau sudah ada barangnya saya mau pesan satu. Nekat gak? Gak punya duit. Bener gak punya duit? Nekat gak? Nekat. Tanya sama teman-teman saya itu. Targetnya pokoknya. Mobil dulu. Barang ada ya kan? Pesan. Bapak ibu berani pesan gak? Saya mau nanya sekarang, yang sudah haji coba angkat tangan yang sudah haji. Yang sudah haji. Oke. Jenengan yang sudah haji, saya mau nanya. Waktu itu pasang target enggak? Maksudnya pasang target atau tidak gini? Kan mesti nyiapin uang toh? Iya, itu namanya pasang target. Saya harus ya haji, betul kan? Iya. Targetnya kan pemerintah tahun berapa? Maka saya sekarang pesan daftar haji, betul kan? Kemudian saya bayar ongkos haji. Hasilnya haji enggak? Haji. Sama. Sama, semua proses itu seperti itu. Jadi caranya gampang, Bapak Ibu pokoknya pulang dari sini, mulai nanti cari di internet mobil apa yang dipingini. Ayo mau enggak? Mikir lagi. Udah, coba yang sudah bisa enggak mikir angkat tangan coba. Loh, kok mikir semua? Kenapa kok masih mikir kenapa? Nanti saya terangkan, ini penyakit kita nih, penyakit nih. Mikir sesuatu yang enggak perlu dipikir. Oh, cuman gini loh. Saya mau nanya, jenengan menetapkan mobil yang mau dibeli, ya, bulan berapa? Menetapkan begitu bayar enggak? Enggak, rugi enggak? Lah kenapa enggak mau? Kenapa? Padahal Rasulullah SAW bersabda, Allah mewahyukan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi ma syaa. Aku itu sesuai prasangka hambaku, maka terserah dia mau berprasangka apa kepada aku. Kan tinggal ngomong saja sama Allah. Saya yakin Allah bisa dan maha bisa dan pasti bisa dan suka kalau Allah itu mewujudkan hajat hambanya. Itu Allah suka. Makanya tinggal kita ngomong sama Allah, ya Allah, 4 bulan lagi saya pesan mobil 1, tolong wujudkan ya Allah. Dapat pahala atau dosa? Dapat pahala. Lah kok enggak mau? Kenapa? Bu, kenapa enggak mau? Apa iso gitu? Apa nyanda? Sekarang saya mau nanya, jenengan pesennya sama siapa tadi? Allah bisa enggak? Lah kok jenengan masih ragu? Kenapa masih ragu? Karena mikir yang mau beli adalah diri kita sendiri. Sekarang ini pelajaran paling dasar. Saya mau nanya, Bapak punya uang? Punya. Ibu punya uang? Punya. Ini merupakan pembuktian kalau jenengan cara mikirnya salah semua. Saya enggak punya uang, Bapak enggak punya uang, Ibu enggak punya uang, semua enggak punya uang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan musibah, bukan. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini miliknya Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Jadi semua miliknya Allah. Jadi saya punya uang enggak? Enggak. Bapak punya uang enggak? Enggak. Ibu punya uang enggak? Enggak, kita enggak punya kepemilikan, semua miliknya Allah. Belas enggak punya. Iya. Terus yang ngasih siapa? Yang bisa ngambil siapa? Yang bisa beri siapa? Lah jenengan mau minta sama Allah kok repot kenapa? Lalu Nabi Musa aja diperintah sama Allah. Nabi Musa, hei Musa. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Musa. Hei Musa, kamu mau perlu apapun minta kepada saya. Walaupun tali sandalmu putus, minta kepadaku. Tuh coba, tali sandal putus aja Nabi Musa suruh ngucap kepada Allah. Lah kita mau gak ngucap sama Allah? Ini semakin tegang. Ini baru ilmu dasar loh Bu. Pak, syarat pertama jangan mikir. Ayo, sanggup enggak? Jangan jenengan kalau yakin ya, kalau yakin jangan khawatir. Minimal nih ya, yang belum punya mobil 3 bulan lagi punya mobil. Ya, amin. Amin nih banter. Tapi syarat harus dipenuhi. Ini baru dasarnya loh ya, dasarnya. Belum selesai. Jurus ini baru jurus awal. Kuda. Ojo mikir tapi ya yakin. Tingkat berikutnya, udah tetapkan, saya mau beli mobil. Ingat, nanya dulu sama istrinya. Istrinya nanya sama suami. Kalau suami pengen beli mobil, istrinya mau enggak? Kalau istrinya enggak mau, repot itu langit. Kenapa? Dua keinginan bertentangan. Suami pengen mobil, istri pengen rumah. Makanya enggak terwujud dua-duanya. Paham? Kuat-kuatan pengen malaikatnya, nanti akhirnya enak yang mana dulu ini? Yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Makanya pengennya diselaraskan dulu. Pengennya ibu, pengennya bapak itu diselaraskan. Podo dulu. Ini kisah nyata ya, ada sebuah kisah nyata. Seorang bos besar itu pengen beli mobil. Foto mobilnya dipajang. Ini pengajian malam ini agak aneh sedikit, enggak apa-apa ya. Udah nih ngaji gaya lain ini. Gaya bebas ya, Bu ya. Ibu kan jarang tuh di pengajian dapat yang begini-begini. Ya sudah, ustaznya ya begini. Foto mobil dipasang, dilihat terus tiap hari. Saya harus bisa beli mobil. Tiap hari begitu. Hasilnya enggak pernah bisa. Kerjanya merosot, habis. Bingung dia. Datang tanya sama para pakar gitu ya. Ini kok bisa saya sudah husnudzon, prasangka baik. Bukannya maju tapi ambyuk. Dijawab, coba nanya ke istrimu. Istrimu pengennya apa? Ya, ternyata suaminya pengen mobil A, istrinya pengen mobil yang lain. Makanya enggak pernah ketemu, kata orang yang nasihati, coba samakan dulu pengennya mobil apa. Akhirnya disamakan, kita beli mobil yang ini saja. Iya, semangat ya, semangat mobil yang ini. Bismillah. Hasilnya apa? Dalam berapa bulan ke depan, perusahaannya maju, bisa beli mobil tersebut. Nah, ini penting. Menyamakan keinginan. Innamal a'malu binniat. Pondasi semua amal itu niat. Nah, jadi niatnya harus ada yang kuat gitu. Niat suami, istri, orang tua, anak. Setelah keinginan sama, tahap berikutnya. Ini yang paling asyik. Minta doa. Sudah belum? Minta doa. Ini urutan. Pengen beli mobil. Kapan? 4 bulan lagi harus jadi. Terus bagaimana? Minta doa. Kepada siapa? Orang tua lah. Sekarang coba saya mau nanya. Di sini yang sering minta doa sama orang tuanya, angkat tangan. Ayo. Tidak banyak kan ternyata? Beb, orang tua saya sudah meninggal dunia. Ya minta doa. Cara gimana? Datangi makamnya. Minta doa. Bacakan doa. Ya kan? Kemudian ngomong saja. Gitu aja kok repot. Bu, pak. Tolong ya. Mintakan sama Allah. Saya pengen beli mobil. Ayo. Ibu-ibu. Kalau saya ngobrol begitu kira-kira salah atau benar? Jangan ragu kalau salah, bilang salah. Saya ngomong begitu. Misalkan ada kakek nenek udah meninggal dunia, saya datang ke makamnya, saya bacakan doa, selesai kemudian saya ngomong, kakek nenek, mintakan sama Allah ya, saya pengen beli mobil. Saya mau nanya, salah atau betul gitu? Salah. Ayo. Salah atau betul? Betul. Yang betul atau yang salah? Ya, daripada nanti yang betul sama yang salah berkelahi, saya terangkan saja. Ada orang YouTube, Habib apa itu? Ustadz apa itu? Kiai apa itu? Masa kuburan diajak ngomong. Begitu kan? Masa kuburan diajak ngomong. Saya mau nanya, siapa yang ngajak ngomong kuburan? Yang ngajak ngomong kuburan siapa? Apakah saya dengan begitu ngajak ngomong kuburan, hanya orang bodoh yang ngajak ngomong kuburan? Hey kuburan, I love you. Ini orang bodoh. Gak ada orang yang ngajak ngomong kuburan. Kita ngajak ngomong yang dikubur. bukan ngajak ngomong kuburan. Ngajak ngomong yang dikubur itu disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi ngajarin ngajak ngomong kubur? Iya. Buktinya, jenengan kalau enggak percaya tuh, semua yang pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, yang ke sana ya, ziarah ke makam Nabi, ngacap enggak? Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, assalamualaikum ya Umar Ibn Khattab. Ngomong itu enggak? Kurang lebih begitu kan? Saya mau nanya, terjemahkan itu coba. Coba diterjemahkan. Duhai Rasulullah, keselamatan buat jenengan ya. Duhai Abu Bakar, keselamatan buat jenengan ya. Duhai Sayyidina Umar, keselamatan buat jenengan ya. Ini ngajak ngomong siapa ini? Yang sudah meninggal dunia. Yang satu Nabi SAW, yang dua adalah sahabat Nabi. Yang satu Rasul, yang dua orang biasa tapi sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Udah masuk kuburan umat Islam. Mukminin wal mukminat. Kita ngucap apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera untuk kalian semua, teman-teman yang dikubur di sini. Insyaallah kami akan segera menyusul kalian ya dalam keimanan. Mintanya kan seperti itu. Ya demikian. Jadi kalau ada orang ziarah ke makam para wali mengucapkan seperti itu, jangan mau dicap minta kuburan. Orang yang mengatakan orang ini minta sama kuburan, berarti orang tersebut telah memfitnah umat Islam yang ziarah kubur. Dibodohin sama kalimat enggak ini? Minta sama kuburan. Siapa yang minta sama kuburan? Ada? Enggak ada. Kita minta kepada Allah, kita ngajak bicara yang dikubur. Pertanyaan, yang dikubur bisa dengar enggak? Bisa. Yang dikubur bisa jawab enggak? Bisa. Kita bisa dengar enggak? Bisa. Bisa. Tapi kalau kita udah jadi wali Allah, kita bisa, insya Allah. Kok bisa? Iya, karena kalau orang udah jadi wali Allah, kupingnya lain, telinganya beda. Gak sama dengan telinga kita ini. Telinganya sahabat loh, sahabat itu wali Allah. Sahabat itu dalam hadis Sahih Bukhari, ya ini saya cerita sedikit gak apa. Dalam hadis Sahih Bukhari, sahabat itu makan makanan. Beliau berkata sahabat, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu kami di masa Rasul SAW, kami itu terbiasa kalau makan bisa mendengar suara tasbih makanan yang sedang kami makan. Coba bayangkan, kira-kira telinganya sama dengan telinga kita enggak? Bisa mendengar suara tangisan batang kurma yang nangis kangen dengan Nabi. Telinganya sama dengan kita enggak? Enggak. Kenapa? Sudah jadi wali Allah. Berbeda kualitas suaranya. Lanjutkan tadi bab fulus bab duit tadi ini. Ini nyimpang sedikit ya. Jadi kita minta doa. Ya kita minta doa. Dan kita yang rajin berdoa. Bip, terus gak kerja. Siapa bilang gak kerja? Jangan salah loh ya. Kerja tetap kerja. Jenengan kan punya kerjaan tuh. Datang pengajian itu bagian dari kerjaan. Siapa tahu di pengajian tiba-tiba ketemu calon mertua. Nah, ya betul gak? Kemudian calon mertuanya ternyata menyenangkan. Punya perusahaan, dipek mantu, gak usah mikir kerja. Udah dampingi saya, akhirnya dalam waktu 6 bulan menggantikan kedudukan mertua. Karena mertuanya meninggal dunia. Luar biasa gak itu? Hah? Kok tuh senangnya begitu? Enggak, orang tuanya pengen pensiun kan? Udah nyantai aja, udah perusahaan buat kamu, bapak sama ibu udah cukup lama kerja nyantai ya. Udah gak butuh apa-apa, sudah kamu yang lanjutkan. Bisa gak? Bisa, karena usaha. Datang pengajian itu bagian dari usaha. Silaturahim itu akan memelancarkan rezeki. Itu Nabi yang ngomong. Jenengan percaya sama Nabi atau sama orang lain? Nah, kalau Nabi udah bilang silaturahim melancarkan rezeki, jadi kalau pengen beli mobil 4 bulan ini perbanyak silaturahim. Sana, kesana, kesana. Silaturahim terus. Kerjanya kerja, silaturahim jalan. Rasul udah bersabda ya, Rasul udah bersabda, orang yang sedekah itu nanti akan diganti. Allah udah mewahyukan yang sedekah akan diganti. Makanya kalau kita pengen beli mobil, lihat mobil harganya berapa? 200 juta. Berarti kalau pengen cepat sedekah 20 juta. Betul kan? 10 kali lipat. Nah, sedekah 20 juta susah. Gak punya uang. Punyanya berapa? 200 ribu. Ya gak apa-apa. 200 ribu nanti jadinya 200 juta. 200 ribu abot beb gak punya. Punyanya berapa? 20 ribu. Ya udah 20 ribu. Cuman kan kurangnya banyak. Dari berapa 20 juta menjadi 20 ribu. Maka diganti sedekah yang lain lebih banyak. Sedekah apa? Sedekah ilmu. Sedekah apa lagi? Sholat duha. Ini kan juga bagian dari sedekah. Kemudian apalagi? Ngomong yang api-api saja. Al-kalam thayyib, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Qaulun ma'ruf sedekah, ucapan yang baik sedekah. Lah diperbanyak ngomong yang baik, diperbanyak zikir, diperbanyak zuhanya, diperbanyak solawatnya, diperbanyak tahajudnya, diperbanyak solat hajatnya, bla bla bla bla bla. 4 bulan mobil ada di depan mata. Yakin enggak? Wah, ini sudah mulai yakin nih. Ya, udah mulai ya. Yakin. Gimana? Parkirnya? Ah. Parkirnya repot. Ya udah paket komplit kalian, mobil sama tempat parkirnya. Mintanya jangan nanggung ya kan? Mobil sama tempat parkir mungkin di ujung gang kek atau di mana? Titipkan di rumah sakit atau di mana? Ya, atau sekalian cari rumah yang ada tempat parkirnya. Saya pernah punya teman gitu, dia buat rumah dibuat garasi. Nanya, punya mobil? Enggak. Lah kok buat garasi? Biar punya mobil. Akhirnya punya mobil. Karena mikir seperti itu. Kenapa saya kasih contoh mobil? Ya. Ini mobil tuh hal yang kecil, hal yang rendah. Fokus kita pengen bisa jadi wali Allah. Ya caranya ya gitu. Minta doa orang tua, minta doa orang soleh. Nah selama ini bapak ibu kerja keras, tapi hasilnya mungkin gak mencapai apa-apa karena tidak punya target, niat pengen punya apa itu tidak ada, sehingga kerjanya ngambang-ngambang saja. Kerja itu gak perlu repot-repot kok. Sudah dibuktikan sama Allah, yang namanya pedagang telo jadi miliarder, ada gak? Ada, tela. Yang namanya pedagang serabi jadi miliarder, ada gak? Ada, Serabi Noto Suman salah satu di antaranya. Yang namanya orang cuma jual ayam goreng sugih, banyak enggak? Banyak, padahal mau pitik. Ya kan, ayam digoreng. Semua orang bisa kan? Goreng ayam bisa kan? Iya, tapi yang sugih siapa? Enggak semua orang. Coba lihat orang-orang yang berhasil itu, apa resepnya? Ya, apa resepnya? Saya akan contohkan, sederhana saja. Enggak tahu nih teman saya hadir enggak nih malam hari ini. Atau mungkin dia mendengarkan. Ini teman saya harus bayar utang gitu ya. Nilainya anggap saja 100 juta. 100 juta. Enggak punya duit. Punya suatu barang dijual, barangnya ini laku 2 juta setengah. Ya laku 2 juta setengah. Yang 500 ribu diserahkan untuk yang menjualkan. Sisanya berapa? 2 juta. Besok bayar utangnya berapa? 100 juta. Kalau jenengan kira-kira disimpan atau diapakan uang tadi? Alhamdulillah mesti itu orang yuto kurang sang polu. Kan begitu mikirnya. Ya. Kalau teman saya enggak, alhamdulillah ada 2 juta. Utang insya Allah besok lunas. Malam itu juga 2 juta disedekahkan semua. Sanggup niru. Mikir toh. Jenengan mikir nopo yakin. Yakin sama Allah enggak? Kalau yakin sama Allah jangan mikir. Ya jangan mikir. Disedekahkan. Terus besoknya bagaimana? Ya besoknya bagaimana? Ya golek utangan gue bayar. Mau cari utangan susah. Ya orang gak punya duit cari utangan. Oh, ini orang dalam kondisi dia lagi kurang sehat ya perusahaannya. Cari utangan susah. Tapi subhanallah gitu ya. Karena malam sedekah 2 juta. Besok pagi tuh ngomong sama temennya satu orang saja. Hutangmu berapa? 100 juta. Ya nih sekarang nih ambil. Lancar. Itu rezeki atau bukan rezeki? Emangnya cari utangan 100 juta gampang? Gak gampang, ini tanpa syarat, tanpa apa-apa, halalan, toiban, nyam, gowonen, satu situ. Gampang gak? Gampang, gara-gara apa? Sedekah 2 juta. Ini sedekah. Banyak lagi yang dengan apa? Nyenengkan orang tuanya. Iya, nyenengkan muslimin wal muslimat. Makanya jenengan jangan pernah mikir, tapi yakin dan jangan ragu. Nah, kira-kira udah mau ngamalkan gak ini? Bu, ibu, besok ya bu ya, tolong gelangnya dilepas, kalungnya dilepas, sedekahkan ke bapak ya bu ya. Setuju pak? Setuju. Kata ibu, yo aku gelem wae mau gelang dolanan kok. Gelang garut. Sekedar apa namanya untuk menyegarkan. Ini yang saya sampaikan tadi kelihatannya sederhana, tapi kalau bapak ibu amalkan, ya. Saya bukan teori, tapi ilmu praktek. Ini bukan teori, ilmu praktek. Nah, kelemahan kita apa? Selama ini saya mau nanya, dengan ikut pengajian dari dulu udah lama kan? Keliling sana, keliling sini, ada pengajian sana, datang, betul kan? Iya. Kelemahannya apa? Saya kasih tahu ya, kelemahannya satu. Kita ini kelemahannya satu. Seneng rungok, ra seneng ngamal. Betul, betul. Jadi mulai malam hari ini, stop. Stop cuman mendengarkan, stop, ganti. Mulai malam hari ini, pakai jurus yang pertama. Ya, jurus yang pertama. Tetapkan target. Target apa? Jadi wali. Itu kan? Targetnya. Mimpi nabi, itu targetnya. Iya, mimpi para wali, itu targetnya. Terus yang kedua, amalkan. Segera amalkan. Udah tahu ilmunya tahajud? Sudah. Ilmunya baca Al-Quran? Sudah. Ilmunya sholat duha? Sudah. Ilmunya sholat witir? Sudah. Ya. Sudah tahu semua kan? Sudah. Ngamalkannya? Belum, maksudnya belum fokus ngamalkan, belum kan? Belum. Tapi coba kalau dikasih tahu, jenengan mau dapat pinjaman 200 juta, gampang. Mau gimana? Datang aja ke kelurahan, itu buat kartu ini, maka dibawa ke sana, selesai. Misal begitu ya. Diamalkan enggak langsung? Diamalkan. Tapi kenapa untuk urusan akhirat yang udah jelas itu janjinya Allah dan Rasulnya, kita cuman senang dengar, tapi kita tidak mempraktekkan. Nah, ada 3 hal. Coba ini kita 2 minggu kita amalkan. Nanti hasilnya laporan sama saya ya. Jujur, nanti 2 minggu lagi laporan sama saya. Saya juga akan laporan hasilnya. Setuju enggak? Kita amalkan bareng-bareng 2 minggu. Ini kan sudah ada buku Solawat Jalan Selamat, ya kan? Sudah ada. Coba selama 2 minggu Solawat Jalan Selamat ini, Solawat Munjiah dibaca 1000 kali. Totalnya 1000 kali Solawat Munjiah. Jadi kalau dibagi 14 hari, jadi berapa itu? 1000 bagi 14. Gak nyampe 100 kan? Tiap hari gak sampai 100. Tiap hari kurang lebih berapa? 70. 700 tambah 280. Ya, sekitar 75. Anggaplah tiap hari baca 80. Udah, angka yang dianjurkan solawat itu diantaranya 80 kali ya. Ya, 80 kali. Coba tiap hari baca solawat munjiah 80. Kalau langsung baca 80 nanti capek, kan begitu. Terus bacanya berapa? Bacanya berapa? 80 dibagi 5. Berapa itu? Hah? 16. Ya, 16. Setiap mau sholat, baca 16 kali atau habis sholat, baca 16? 16 kali. Beb, 16 kali habis sholat, kebanyakan. Ya, kebanyakan. Yaudah, yang sholat 5 waktu, baca 8 saja. Jadi udah dapat berapa itu? Separohnya kan? Sisanya dibaca waktu sholat-sholat sunnah. Intinya satu hari 80 kali. Nanti Jumat 2 minggu lagi jenengan cerita sama saya, pengennya apa? Sekarang buat pengennya apa? Hasilnya bagaimana? Tapi yakin lo ya. Jangan enggak yakin. Yakin, amalkan. Nah, nomor 1, mulai sekarang yuk perbaiki sholat 5 waktunya. Ini wajib. Yang nomor 2, hubungan dengan orang tua. Ya, nomor 3, ya kita perbaiki semua dosa kita, niat berhenti. Maksiat kita niat berhenti. Gak pengen maksiat sama sekali. Udah amalkan yang tahu. Sholat duha amalkan. Witir amalkan. Tahajud amalkan. Walaupun 2 rakaat. Ayo kita amalkan. Amalkan. Baca zikir, kalimat tasbih, tahmid. Amalkan. Sedekah amalkan. Nah, sedekah ini juga tergantung kita. Kalau sedekahnya uang receh, dapatnya juga uang receh. Sedekahnya yang merah-merah, nanti dapatnya juga yang merah-merah. Sedekahnya yang biru-biru, dapatnya juga biru-biru. Sedekah yang ijo-ijo, dapatnya juga ijo-ijo. Nah, kalau jenengan nanti dalam 2 minggu ini solawatnya jalan, sedekahnya jalan, ya cari ilmunya aja, jalan. Saya juga begitu. Nanti coba kita lihat. Yakin, saya enggak ragu sedikit pun, akan banyak keajaiban yang terjadi. Akan banyak keajaiban yang terjadi. Coba di sini yang lamar selalu ditolak, angkat tangan. Ya, ada orang lamar kadang ditolak. Jangan nyalahkan orang lain. Lihat diri kita sendiri. Sholat kita udah beres belum? Sama orang tua kita udah benar atau belum? Sholat duhanya jalan atau tidak? Cek satu-satu. Hasilnya itu nanti yang menjawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini udah jam 10 lewat 1 menit. Ya. Ini ada yang dari apa namanya? Malaysia, Singapura gitu ya, kirim di WhatsApp ini, beli. Masih tanda beli, beli, ya beli silahkan, tapi tolong diambil sendiri. Maksudnya datang ke sini ke majelis. Sudah lama kan enggak datang itu dari Malaysia atau Singapura, silakan datang ke majelis nanti insyaallah kan nikat lihat streamingnya. Lihat streamingnya dari Malaysia dan Singapura. Nanti tolong waktu launching buku datang ke Solo. Jadi biar bisa ketemu langsung dengan teman-teman yang ada di sini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada mic wireless-nya sudah bisa atau belum? Belum. Ya. Insyaallah nanti 2 minggu yang akan datang saya akan siapkan mic wireless sehingga yang mau nanya, yang mau ngasih komentar dari ibu, bapak, dimanapun belakang, depan bisa. Dan insyaallah 2 minggu lagi saya ceramahnya kalau pas tanya jawab saya gak berdiri di sini gak apa ya, saya mau jalan-jalan ke belakang sana, mau jalan ke sana, boleh rotu aneh sedikit bu. Boleh ya, jadi bisa silakan. Saya sendiri yang mengasihkan mic-nya. Ya, saya sendiri yang mengasihkan mic-nya biar kita semakin akrab. Jadi majlisnya itu gak seperti majlis yang gitu ya. Di sini ini seperti dulur kabeh biar bisa terasa persaudaraannya bisa terasa. Itu yang saya penginkan. Cukup jelas? Sudah, siap praktek? Yakin? Pengen apa? Yang pengen umroh coba angkat tangan. Pengen umroh? Ya, sudah gini, pasang target. Begitu dibuka umroh setelah musim haji kan libur biasanya ya. Begitu umroh musim haji dibuka, umroh setelah musim haji dibuka, sudah saya niat pengen bisa umroh sunnah. Ya, pengen bisa umroh sunnah. Jadi targetnya 3 bulan atau 4 bulan lagi. Ya, 3 bulan atau 4 bulan lagi. Udah ada uangnya? Belum. Terus nanti berangkat enggak? Berangkat. Insyaallah. Kok bisa? Ya udah minta sama Allah. Masa enggak yakin? Yakin. Duit urusan belakangan. Nanti kita pasti akan berangkat insya Allah. Nah jenengan tinggal begitu aja kok repot. Saya mau nanya, dengan begini saya sudah dapat pahala umroh belum? Sudah. Kenapa? Innamal a'malu binniat. Dan jenengan disuruh gitu untuk ganjaran kok ya apet tuh. Ya, punya motor enggak pak? Punya kan motor? Punya. Terus kalau misalnya motornya dijual, kemudian beli motor lagi yang lebih bagus, mau enggak? Mau. Mau saya ajari caranya. Ya, jenengan yakin enggak kalau doa di Masjidil Haram itu lebih kabul? Kalau ketemu Kanjeng Nabi di Madinah itu doa terkabul, yakin enggak? Yakin kan? Jual motornya, berangkat umroh di sana, dungo minta mobil. Kan orang pinter namanya. Ya, berangkatnya modal motor, pulang dari sana bawa mobil. Kok bisa? Ya tinggal ngomong sama Allah, Gusti, saya mau berangkat ke sini ini jual motor ya Allah. Nanti kalau pulang di Indonesia enggak punya motor repot ya Allah. Ya bisa punya sepeda ontel, cuman kan ya kurang cepat kalau kemana-mana. Biar lebih enak kasih mobil ya Allah ya. Ngalem gitu loh sama Allah. Sama Allah aja kok ngalem enggak mau. Allah tuh senang kalau kita ngobrol minta sama Allah. Allah itu senang. Cukup jelas? Ya, saya tuh enggak pengen mandek, cuman jamnya yang nyuruh mandek. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah gak ada hujan ya? Enggak, tapi sumuk kan? Sumuk. Tadi asar saya sama teman-teman doa di sini. Ya doa minta, ya Allah tolong hujannya dipindah di sekeliling Solo aja. Jangan di Solo sumuk sedikit gak apa-apa, tapi gak hujan. Soalnya kalau sampai hujan nanti kesian jamaahnya repot. Ya, di sini kan luar gak saya teratak ya. Karena kalau setiap Jumat neratakan juga repot. Jadi kita minta sama yang punya langit saja biar hujannya itu ditahan, hujan ditahan. Alhamdulillah tahun kemarin selama musim hujan tahun kemarin itu hujan yang tidak tertahan cuma sekali. Selebihnya itu hujannya bisa diatur. Ya bisa diatur. Jadi hujan terus tengah 8 berhenti. Ya. Nanti apa namanya? Hujan pengajian, selesai pengajian, selesai baru hujan. Atau dibuat sore udang terus maghrib enggak ada hujan. Nah, modalnya apa? Minta sama Allah. Yakin bisa enggak? Yakin. Kemarin hari Rabu saya praktek sama ibu-ibu pengajian di sini. Ini pengalaman ya, Rabu kemarin. Sedikit cerita. Pengajian hujan terus. Ya hujan terus. Saya bilang sama ibu-ibu, "Ibu, yakin enggak yang saya ajarkan tadi? Yakin. Ayo sekarang baca Al-Fatihah ya." Minta hujannya berhenti. Terus tirukan doa yang saya baca. Genep doa dibaca 10 kali. Ya, pendek. Allahumma hawalina wala alaina. Mantap saya di hati. Ya Allah hujannya minggirkan. Kesian ya Allah, ini udah yakin semua ya Allah. Ya, jangan buat keyakinan mereka itu jadikan kendor. Buat mereka semakin yakin ya Allah, hentikan hujannya, hentikan hujannya. Hasilnya 10 kali doa Rasul dibaca salam, maka hujan itu pun berhenti. Ya, hujan itu pun berhenti. Tika di Sukarjo nih, contoh sederhana ya, di Sukarjo. Panas yang luar biasa nih, Pak Amit ada ya. Saya bilang sama ibu-ibu, saya mau ngajari yakin ya. Hari Sabtu kan, Sabtu Pahing ya. Saya ngomong, Bu, Pak, yuk kita baca Al-Fatihah, minta sama Allah hujan. Ini udah lama enggak ada hujan, kesian para petani. Baca Al-Fatihah. Saya bilang nanti insyaallah di pertengah pengajian ada mendung, nanti di akhir hujan. Alhamdulillah, subhanallah. Pengajian jalan kurang lebih 10-15 menit, mendung dah datang, gelap gulita. Pengajian selesai, hujan. Dan kalau enggak salah kata teman-teman tuh ya, kata teman-teman, hujannya itu ngikuti arah mobil saya pergi kemana. Sedangkan yang sebelah sana tidak hujan. Jadi hujannya arah ke sana hujan terus. Cuman hasilnya ya luar biasa. Hujan turun terus di mana-mana, saya tabrakan. Kenapa? Dunguh ini kurang. Minta selamat. Tapi enggak minta mobilnya selamat. Jadi orang yang selamat mobilnya remuk. Doanya kurang, jadi enggak minta selamat. Padahal itu Imam Nawawi, saya anjurkan semua baca Wirdun Nawawi. Cari wiridnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada wiridnya. Di situ doanya bismillah ala nafsi, bismillah ala mali. Ya Allah, aku bacakan bismillah untuk melindungi diriku, melindungi keluargaku, anak-anakku, melindungi hartaku. Lah ini kadang sok lupa. Ya, kita enggak minta harta kita dilindungi sehingga ya banyak dapat ujian di hartanya. Makanya jangan lupa juga minta diselamatkan dirinya, keluarganya, anaknya, pekerjaannya, hartanya. Kalau minta selamat itu yang menyeluruh, yang detail, semuanya dimintakan selamat. Alhamdulillah. Ini di sini ada banyak doa minta kesembuhan. Saya enggak bacakan enggak apa-apa ya. Saya baca sendiri ya. Nanti saya baca sendiri. Biar saya semakin kenal nanti. Ya. Kita niatkan saja seperti Jumat yang lalu ya. Tapi sebelum itu saya mau umumkan dulu. Insya Allah Jumat depan libur, ketemu lagi Jumat yang dua minggu setelah ini ya. Jadi tanggal berapa itu? Kalau sekarang tanggal 2. Jumat tanggal 2 November pengajiannya mulai lagi ya. Liburnya cuma sekali. Jangan diniatkan libur, nanti kita enggak dapat pahalanya. Ya, kita niatkan tetap ngaji tapi di tempat yang lain. Ya, karena ada tugas kan? Tugas hari raya ngurusi kurban, ya kita niatkan tetap ngaji. Jadi biar pahala pengajiannya tetap dapat. Sebab kalau enggak ada hari raya, kita juga pengennya tetap ngaji. Jadi biar dapat semua pahala. Innamal a'malu binniat. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita baca satu Fatihah untuk semua yang diniatkan di dalam lembaran-lembaran kertas ini. Dan semua niat dari hadirin dan pendengar semuanya, niat ibu-ibu, niat bapak-bapak, yang pengen sembuh dari sakitnya, yang pengen mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh dan solihah, yang ingin mendapatkan pekerjaan yang barokah dan melimpah ruah, yang ingin oleh Allah Ta'ala diberi ilmu yang bermanfaat, diberi anak keturunan yang soleh dan solihah. Semoga semua hajat-hajat apapun itu oleh Allah diwujudkan dalam waktu yang cepat, secepat-cepatnya, dengan selamat segala-galanya, zahiran wa batinan, ma'aridha wal inayah ala hadziniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang jam 10 lewat 11 menit. Jangan pulang dulu. Kita akan menyantap hidangan ala kadarnya, yaitu nasi gudangan ya. Nah, sebelum diakhiri majelisnya, saya minta tolong kertasnya jangan lupa nanti dikumpulkan di depan ya, Mas Romi, siapkan dus di depan. Ya, nanti tolong kertasnya dimasukkan di dalam dus. Di situ nanti selesai pengajian langsung akan saya data, dan mulai malam hari ini saya mulai menjawab. Jadi saya selama seminggu itu ngumpulkan soal. Nah, sekarang mulai malam hari ini mulai kerja. Tolong doakan saya ya. biar bisa nulis yang berkah, yang manfaat. Jadi bukan sembarang tulisan yang enggak ada manfaat, yang pengennya barokah dipakai orang di mana-mana. Sudah cukup ya? Insyaallah. Siap ngamalkan ilmunya enggak ini? Siap. Enggak apa-apa sekali waktu ngajinya begini. Enggak apa ya? Biasanya kan ngaji enggak begini toh. Cuman begininya nambah hari ini aja. Tapi yang depan tadi masih ingat semua kan tentang zikir? Zikir dengan suara keras, kemudian ngarang zikir itu boleh-boleh saja. Lah kalau ngarang zikir di dalam sholat aja boleh, kira-kira ngarang zikir di luar sholat boleh enggak? Boleh. Jadi kalau ada orang nanya, ini doa tuntunannya mana, aneh atau enggak aneh? Aneh. Ada orang disuruh doa pamitan haji, jawabannya maaf, enggak ada tuntunannya, aneh atau enggak aneh itu? Aneh. Makanya jangan ikut yang aneh. Aneh. Kita ikut ahlus sunnah wal jamaah. Hidup kita untuk ahlus sunnah wal jamaah. Wafat kita dalam ahlus sunnah wal jamaah. Dibangkitkan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Masuk surga bersama ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Silakan dinikmati hidangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.